Menempatkan mindset tentang uang dengan benar akan berpengaruh besar dalam kehidupan Anda. Uang adalah manifestasi ide. Uang adalah gagasan. Uang adalah pertukaran energi. Sederhananya, misal ada seseorang yang membuat suatu karya dari barang bekas tidak bernilai dan mengubahnya menjadi barang yang bernilai seni tinggi sehingga ada seseorang yang rela menukarnya dengan uang. Proses dalam diri yang menghasilkan ide menarik uang datang mendekat kepadanya dari ketiadaan. Atau seseorang yang memiliki ide menawarkan jasa untuk mengantarkan barang seseorang dan orang yang menggunakan jasa tersebut menukarnya dengan uang sebagai balas ganti energi yang dikeluarkan. Uang bukan dicari, namun uang akan mendekat dengan sendirinya dari kekuatan sebuah ide, gagasan, pertukaran energi, relasi, kepercayaan, keistimewaan yang kita miliki dan lain sebagainya. Dalam kosakata bahasa Indonesia, kita lumrah menyebut mencari nafkah dengan mencari uang. Namun, dalam kosakata bahasa Inggris, mereka menyebutnya sebagai make money. Kata make money lebih powerful, karena bahwa sadar akan merespon tubuh dan menghasilkan ide-ide, gagasan, dan lain sebagainya untuk menghasilkan uang. Jika Anda diberikan uang 1 miliar rupiah dan Anda ditempatkan ke negara Afrika terpencil, apakah dengan uang 1 miliar rupiah tersebut akan menjamin kehidupan Anda di sana? Uang itu hanya akan dikenali sebagai kertas biasa di negara lain. Isi kepala dan mindset Anda lah yang akan menjaga diri dan mendatangkan uang. Jika Anda memiliki kemampuan atau keterampilan untuk menghasilkan uang, dimanapun Anda berada, Anda akan tetap mampu bertahan hidup atau bahkan menjadi kaya. Marshall Silver, seorang penulis buku berjudul Passion, Profit, and Power, dalam bukunya mengungkap sebuah penelitian yang menarik. 1% dari orang di dunia menguasai 50% uang yang ada di dunia. Namun, bila angka 1% dinaikkan menjadi 5%, orang-orang tersebut menguasai 90% uang yang beredar di dunia. Artinya, hanya tersisa 10% uang yang beredar yang diperebutkan oleh 95% orang yang ada di dunia. Apabila semua uang yang beredar dibagikan kepada semua orang di dunia secara rata, setidaknya setiap orang akan memiliki 2,4 juta US dollar atau sekitar 36 miliar rupiah. Ia lalu menemukan bahwa bila semua uang di dunia dibagi rata, dalam kurun waktu 5 tahun, uang akan kembali ke komposisi semula, yaitu hanya dikuasai oleh 5% orang di dunia. Yang membuat seseorang bisa menjadi kaya dan sukses adalah karena mereka telah memahami konsep dasar dan memiliki mental kaya dan sukses. Bagi yang tidak siap kaya, saat menerima uang banyak akan cenderung menggunakan uang yang dimilikinya untuk konsumtif dan kesenangan sesaat. Mulai dari membeli kendaraan yang tidak mereka butuhkan, membeli gadget terbaru dan lain sebagainya. Selain mindset, keyakinan bawah sadar juga memiliki handil yang besar dalam kekayaan seseorang. Keyakinan seperti, saya mampu menjadi orang kaya, saya pantas meraih kekayaan, atau saya orang yang ditakdirkan kaya, dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan perasaan seseorang. Pikiran yang positif tidak hanya akan membuat Anda lebih bersemangat mengejar kekayaan. Namun, hal tersebut juga memotivasi Anda mencari jalan keluar dari setiap hambatan dan tantangan yang Anda hadapi, yang berimplikasi pada sikap dan perilaku. Anda bersedia berjuang demi meraih keinginan Anda bagaimanapun caranya. Berbanding terbalik apabila Anda memiliki keyakinan Anda tidak pantas kaya, menghasilkan sikap yang 180 derajat berbeda. Anda akan malas untuk mencari peluang, malas untuk belajar, malas mencari relasi dan lain sebagainya. Karena Anda memiliki keyakinan, sekuat apapun Anda berjuang, Anda tidak akan meraih kekayaan karena Anda tidak pantas kaya. Karena keyakinan itu hanya menetap di dalam pikiran sadar, sementara jauh di lubuk hati Anda, di pikiran bawah sadar Anda tersembunyi keyakinan yang sebaliknya. Misalnya, uang adalah sumber kejahatan, menjadi kaya, menjauhkan diri dari agama, dan segudang keyakinan negatif lainnya. Keyakinan-keyakinan negatif itu menetap di bawah sadar Anda karena berbagai hal, karena pengalaman masa lalu atau kejadian yang menyebabkan Anda trauma dan berkesimpulan bahwa Anda tidak pantas kaya. Saking traumanya Anda dengan pengalaman itu, sehingga kesimpulan itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda dan menetap di sana tanpa Anda sadari. Sebuah keyakinan akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menetap di sana dengan berbagai cara, bisa melalui trauma atau pengulangan atau repetisi. Mengapa keyakinan yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar lebih berpengaruh daripada keyakinan yang tersimpan di pikiran sadar? Karena kontrol pikiran bawah sadar adalah 88%, sedangkan kontrol pikiran sadar hanya 12%. Hampir semua perilaku, pikiran, sikap, dan perasaan kita dikendalikan oleh keyakinan yang menetap di dalam pikiran bawah sadar. Itulah mengapa, sekalipun dalam pikiran sadar Anda, Anda yakin dan mampu menjadi orang kaya, tetapi perilaku Anda tidak mencerminkan keyakinan tersebut. Ini karena dalam pikiran bawah sadar Anda tersimpan keyakinan yang menyatakan sebaliknya. Keyakinan bahwa Anda tidak pantas kaya, sudah ditakdirkan miskin dan lain sebagainya. Semua keyakinan itu mengontrol diri Anda, membuat diri Anda pesimis mengejar kekayaan, dan berperilaku sesuai yang Anda yakini. Solusinya, program kembali pikiran bawah sadar Anda dengan keyakinan-keyakinan yang positif, yang konstruktif, yang mendukung keinginan Anda untuk menjadi kaya. Salah satunya dengan cara afirmasi. Aku bersyukur, aku hidup dalam berkelimpahan. Aku berkelimpahan, sehat, dan bahagia. Hatiku dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku mampu membeli apapun yang aku inginkan. Uang adalah manifestasi energi, dan aku menarik setiap saat dalam kehidupanku. Rekening bankku selalu penuh dengan uang. Investasiku tumbuh dan berkembang. Aku memiliki energi yang besar menuju keberlimpahan. Uang datang dengan mudah dan sering. Tuhanku yang Maha memberi kesejahteraan, memberikanku segala kecukupan dan kebahagiaan dalam kehidupanku. Seiring dengan keberlimpahan yang terus-menerus datang kepadaku, aku semakin bersyukur. Aku terus menarik peluang baru. Aku adalah magnet uang. Aku selalu memiliki ide untuk menghasilkan uang setiap hari. Dengan uang yang banyak, aku membantu lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan. Aku pantas memiliki keberlimpahan. Aku bersyukur atas ide-ide yang selalu datang dalam pikiranku. Cinta tulus dan kebahagiaan berbagi pada sesama semakin menarik uang mendatangiku. Aku bersyukur atas kebebasan finansial.